Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa'ima'asyara al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan kita di pertemuan yang sebelumnya telah kita bacakan hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau meriwayatkan kisahnya bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengatakan kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana thalathata ayyamin wa layaliyahunna illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Beliau menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan kami, yakni para sahabat ketika itu, apabila kami dalam keadaan safar, untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami, khifafana, khuf-khuf kami, thalathata ayyamin wa layaliyahunna, 3 hari, 3 malam. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan adanya tauqit lil musafir, adanya waktu batasan untuk seorang yang safar sampai berapa lama dia diberikan rukhsah untuk mengusap kedua khufnya ketika berwudu sehingga tidak perlu melepasnya, yaitu 3 hari dan 3 malam. Illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa nubin, terkecuali ketika dalam kondisi janabah. Kalau semisal dalam kondisi junub, maka yang diwajibkan baginya adalah melepas khufnya ataukah melepas kaos kakinya, dan wajib baginya untuk mengguyur seluruh badannya tersebut dengan air yang dikenal dengan mandi janabah. Nah, sehingga dia harus melepaskan khuf, demikian pula kaos kakinya. Walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi karena ghaid wa baulin, keluarnya kotoran ataukah keluarnya air kencing, wa naumin dan tidur, artinya dalam ketiga perkara ini tidak perlu bagi seseorang untuk dia melepas khuf-khufnya, sehingga masih dibolehkan baginya untuk membasuh kedua khufnya ketika ia akan berwudu. Naam. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya beberapa pembahasan yang kemarin kita jelaskan seputar hadis tersebut. Baik, di antara dari pembahasan yang disebutkan oleh mereka para ulama terkait hadis Sofwan bin Asal radhiyallahu taala anhu adalah tentang masalah as-safar. Tentang masalah as-safar. Safar ditinjau dari sisi ketentuan as-safar, apakah pada safar tersebut dipersyaratkan adanya jarak-jarak tertentu ataukah tidak. Ini yang dibahas oleh mereka para al-ulama, karena dengan penjelasan tersebut nantinya seseorang ketika dia melakukan satu perjalanan akan menyebabkan dia memiliki keyakinan apakah perjalanan yang dia lakukan itu teranggap safar ataukah tidak. Nah, sehingga pembahasan safar ini dibahas panjang oleh mereka para al-ulama. Dan para fuqaha itu sendiri, mereka ketika membahas dan menerangkan tentang permasalahan as-safar, terjadi khilaf di antara mereka, bahkan khilaf yang terjadi di antara para fuqaha itu sampai ke 20 qaulan, sampai 20 pendapat, menunjukkan terjadi khilaf yang panjang di antara para fuqaha terkait ketentuan safar tersebut. Safar yang seperti apa, demikian pula jarak yang seberapa yang dikatakan untuk kemudian seseorang dibolehkan baginya mengusap khufnya selama 3 hari dan 3 malam, dan demikian pula mengqasar sholatnya. Nah, di antara dari pendapat-pendapat yang kita jumpai dari mereka para fuqaha terkait kadar safar itu sendiri, mereka memiliki beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yang paling masyhurnya adalah yang menyebutkan bahwasanya safar tersebut adalah perjalanan yang ditempuh selama 1 hari dan 1 malam. Safar itu sendiri adalah perjalanan yang ditempuh oleh seseorang dengan perjalanan 1 hari dan 1 malam di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita tahu kendaraan yang dimiliki oleh manusia ketika itu adalah kuda, ini yang paling cepatnya, ataukah unta, bahkan dengan keledai. Ada pula yang berjalan kaki. Nah, sehingga perjalanan yang menghabiskan waktu 1 hari dan 1 malam, sebagian mereka mengatakan itulah kadar dari safar. Dan terriwayatkan pendapat ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Jumhur dari kalangan para fuqaha berpendapat yang namanya safar adalah perjalanan yang menghabiskan waktu 1 hari dan 1 malam. Di antara dalil yang disebutkan oleh mereka terkait adanya batasan tersebut adalah hadis dari Ibnu Abbas, ataukah asar dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayatkan beliau mengatakan, ya ahla Makkah la taqsuru fi aqalla min 4 burudin wa dhalika min Makkah ila Thaif wa Qusfan. Beliau mengatakan, wahai penduduk Mekah, janganlah kalian mengqasar salat-salat kalian kurang dari 4 burud. Kurang dari 4 burud. Wa dzalika min Makkah ila Thaif, yang demikian bisa kita terapkan perjalanan dari Mekah ke Thaif atau ke Usfan, nama satu tempat yang memakan waktu perjalanan selama 4 burud. 4 burud. Nah, burud itu sendiri jamak dari barid. Jamak dari barid. Yang dimaukan pada lafaz burud atau kabarid adalah ar-rasul, ataukah seseorang yang biasa di zaman dahulu mereka mengedrop, ataukah membawa surat-surat dari satu wilayah ke wilayah yang berikutnya. Nah, berbeda dengan zaman kita saat ini, risalah-risalah ataukah surat-menyurat itu sangat mudah, ya kan? Bahkan bisa melalui HP kita mengirim surat ke saudara kita yang jauh, bahkan di luar negeri sana. Tapi kalau zaman dahulu harus ditulis, kemudian diberikan kepada seorang barid pembawa surat tersebut, yang nantinya dia akan berjalan pada batas jarak tertentu, kemudian dia letakkan surat-surat tersebut di pos yang dia temui di tempat tersebut. Yang di tempat tersebut juga nanti akan membawanya ke tempat yang lain, terus demikian. Nah, sehingga di satu wilayah terkadang memiliki beberapa posko, ya kan, dari barid, dari dikumpulkannya surat-surat tersebut. Al-Muhim Ibnu Abbas dalam asar yang tadi kita sebutkan, beliau menyebutkan dan mempersempit lingkup dari kriteria safar, yaitu tidak dibolehkan bagi seseorang untuk dia melakukan perjalanan kurang dari 4 burud dalam keadaan dia mengqasar sholatnya, termasuk pula di dalamnya mengusap khuf ketika dia berwudu lebih dari 1 hari dan 1 malam, karena statusnya masih sebagai seorang yang mukim, belum sebagai seorang yang safar. Nah, kemudian diterangkan oleh kebanyakan di antara mereka para ulama, mereka berupaya untuk menentukan jarak 4 burut dengan jarak yang kita ketahui di zaman kita saat ini. Sebagian menyebutkan jaraknya kurang lebihnya sejauh 48 mil. Kalau dikalkulasi ke hitungan kilometer, maka kurang lebihnya sampai ke 80 hingga 88 kilometer jauhnya. Jadi kalau kita berangkat dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ternyata jarak tempuhnya kurang dari 80 kilometer, itu bukan termasuk dari safar. Berdasarkan riwayat hadis dari Ibnu Abbas, beliau mengkhususkan yang namanya safar adalah perjalanan yang menghabiskan waktu antara 4 burut. Nah, dalam sebagian lafaz disebutkan yauman wa lailah, satu hari dan satu malam. Perjalanan satu hari dan satu malam itu memakan waktu 4 burut kalau ditaksir dengan hitungan barid sebagaimana yang ma'ruf di tengah-tengah mereka para salaf. Nah, dan pendapat ini adalah pendapat jumhur dari kalangan para fuqaha. Ini adalah mazhab Al-Malikiyah, Al-Syafi'iyah, Al-Hanabilah, dan diriwayatkan pendapat sebagian di antara para salaf seperti Al-Hasan Al-Basri, Al-Imam Malik, Laits bin Sa'ad, dan yang lainnya dari kalangan mereka para al-fuqaha. Mereka menyebutkan yang namanya safar adalah perjalanan sehari dan semalam atau 4 burut, atau kalau semisal kita hitungkan dengan hitungan jarak untuk saat ini memakan waktu 48 mil atau berkisar antara 80 ke atas kilometer. Nah, kalau dari sini ke Balikpapan berapa waktu jaraknya? Hah? Sini ke Balikpapan berapa kilo? Berapa kilo? Ya antara 100-an. Nah, 100 kilo. Kalau sini ke Tenggarong berapa kilo? Hah? Sini ke Tenggarong berapa kilo? Enggak tahu ya. Nah, ya. Al-muhim, jumhur para fuqaha mereka menyebutkannya dengan jarak ketentuan safar. Kurang daripada itu maka bukan safar. Maka bukan safar. Sehingga terkait padanya semua hukum-hukum safar. Apakah mengqasar salat? Apakah menjamak salat? Ataukah termasuk pada bab yang kita bahas saat ini mengusap khuf lebih dari sehari dan semalam? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan batasan untuk seorang yang mukim dibolehkan baginya untuk mengusap khufnya selama sehari dan semalam saja. Selebihnya tidak boleh baginya untuk dia mengusap khuf ataukah kaos kakinya. Nah, kecuali seorang yang safar. Kemudian pendapat yang kedua dari pendapat mereka para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya safar itu tidak ada batasannya. Tidak ada batasannya. Sehingga kriteria safar dikembalikan ke uruf adat istiadat masyarakat setempat. Dan kita mengetahui seseorang dikatakan safar ataukah tidak secara uruf, biasanya kalau semisal dia berangkat dari rumahnya ke tempat tertentu dengan melakukan persiapan-persiapan, demikian pula membawa bekal-bekal, maka dikatakan dia safar. Dia safar. Tapi kalau semisal dia berangkat ke satu tempat dalam keadaan dia berangkatnya biasa saja tanpa ada persiapan, maka bukan safar. Maka bukan safar. Contohnya antum berangkat dari sini ke Balikpapan, tentu akan menyiapkan beberapa bekal, ya kan? Sehingga perjalanan dari sini ke Balikpapan teranggap safar. Beda kalau semisal kita berangkat dari sini mungkin ke tepian, nah, ataukah ke tempat-tempat yang dekat, maka secara kebiasaan seseorang tidak perlu melakukan persiapan, ya kan? Hanya melakukan perjalanan yang singkat. Nah, sehingga sebagian pendapat di antara mereka mengembalikan kriteria safar tersebut berdasarkan adat istiadat setempat, dan ini adalah mazhab Al-Zahiriyah dan dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah rahimatullah alaihi. Demikian pula Imam Ibnu Al-Qayyim, Imam Syaukani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan termasuk pendapat yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Taimin dan Syekh Al-Albani di dalam beberapa fatwa mereka. Nah, mereka mengembalikan safar tersebut bukan berdasarkan jarak, tapi berdasarkan uruf adat istiadat setempat. Hujah yang mereka jadikan sebagai dalil adalah ayat Al-Quran, demikian pula hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan safarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah yang menyebutkan kriteria safar datang dalam keadaan bersifat mutlak, bersifat umum. Tidak ada disebutkan di sana batasan-batasan pada hari-hari tertentu lamanya seseorang melakukan perjalanan ataukah jarak-jarak tertentu. Sehingga bila mana nas tersebut datang dalam keadaan bersifat mutlak, maka kekhususannya dikembalikan ke uruf adat istiadat setempat. Jadi kalau semisal seseorang contohnya dari Samarinda ini dia berangkat ke Tenggarong, adat istiadat setempat menyimpulkan bahwasanya itu adalah termasuk dari perjalanan safar. Dibutuhkan adanya bekal, dibutuhkan adanya persiapan, sama seperti dia melakukan safar ke tempat-tempat yang lainnya. Maka teranggap perjalanannya tersebut sebagai perjalanan yang safar, walaupun sekali lagi jarak tempuh antara rumahnya ke daerah tujuannya kurang dari 80 km. Nah, dan tentu ini menyelisih pendapat jumhur dari kalangan para al-fuqaha. Kemudian di antara dalil yang disebutkan oleh mereka adalah karena asar-asar yang datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan adanya ketentuan-ketentuan safar itu terlihat pada jarak, demikian pula waktu perjalanan. Pada sebagiannya dijumpai adanya perselisihan dan perbedaan siyak antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Nah, di antaranya diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan inni la usafiru sa'atan minan nahar fa aqsuru ya'ni shalah. Sesungguhnya saya ini ketika akan safar menghabiskan waktu sesaat dari siang hari, maka saya akan mengqasar yakni salatku. Nah, beliau menyebutkan as-sa'ata minan nahar, kurang lebihnya antara 1 jam dari siang hari beliau tetap mengqasar salatnya. Nah, dan diriwayatkan beliau juga mengatakan lau kharastu milan qasartu sholata, kalau semisal saya keluar sejauh 1 mil maka saya tetap akan mengqasar sholatku. Nah, ini riwayat yang dijadikan dalil oleh sebagian para fuqaha yang menyebutkan bahwanya safar tersebut itu tidak ditentukan oleh jarak, demikian pula waktu lamanya perjalanan. Dan wallahu a'lamu bishawab, dari kedua pendapat tersebut masing-masing memiliki pendalilan yang kuat, karena sebagian dalil yang disebutkan oleh mereka itu ternukilkan dari sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Sehingga wallahu a'lamu bishawab, kalau semisal di satu wilayah kita bisa menentukan safar tersebut secara uruf, maka kita bisa menilai apakah perjalanan ini safar ataukah tidak, dikembalikan ke uruf masyarakat setempat. Namun kalau semisal di satu wilayah kita tidak bisa menentukan yang namanya perjalanan tersebut ditinjau dari sisi uruf adat istiadat masyarakat setempat, maka tentulah kriteria safar yang disebutkan oleh jumhur dari kalangan para fuqaha adalah kriteria yang butuh untuk kemudian kita perhatikan, karena di dalamnya ada ketentuan-ketentuan perjalanan yang dengan kita mempraktekannya akan menenangkan hati, dan demikian pula akan menyebabkan kita berhati-hati dari perkara-perkara yang dilarang oleh mereka para al-fuqaha. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Kemudian di antara pembahasan yang disebut oleh mereka para fuqaha terkait hadis Sofan bin Asal yang tadi kita sebutkan pada penggalan lafaz kalimat yang beliau sampaikan, illa min janabatin walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Disebutkan di sini ada tiga perkara yang termasuk dari pembatal al-wudu. Yang pertama, buang air besar. Naam. Ataukah yang kedua, baulin, kencing, yang disingkat oleh mereka para ulama khuruj, keluarnya sesuatu, ansabulain, dari dua tempat yang seseorang mengeluarkan kotorannya. Nah, minad dubur wal kubul, keluarnya sesuatu dari kubul ataukah dubur, ini termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Nah, dan di sini disebutkan pembatal yang lainnya, yaitu naumin, tidur. Yaitu naumin, tidur. Sehingga hadis ini termasuk hadis yang dijadikan hujah oleh sebagian mereka para ulama bahwasanya tidur ini termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Sehingga pembahasan kita sekarang masuk ke penggalan kalimat tersebut, naum, tidur. Nah, apakah dikatakan pembatal wudu secara mutlak ataukah padanya ada tafsil? Terkait tidur, apakah termasuk pembatal wudu ataukah tidak? Ini termasuk dari perkara yang juga diperselisihkan oleh mereka para fuqaha menjadi beberapa pendapat. Menjadi beberapa pendapat. Secara kesimpulan, pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwasanya tidur tersebut bukan termasuk dari, ataukah tidur tersebut termasuk dari pembatal wudu secara mutlak. Jadi ada sebagian di antara para fuqaha yang berpendapat bahwasanya yang namanya tidur dengan posisi bagaimanapun dan waktu berapa lama dia tidur, naam, apakah dalam keadaan berdiri, dia dalam keadaan duduk, ataukah berbaring, dengan gaya apa saja, selama dia tertidur secara mutlak, yang ringannya ataukah yang beratnya, pendapat ini ataukah pendapat yang satu ini menyebutkan bahwasanya itu termasuk dari pembatal-pembatal al-wudu. Dan diriwayatkan pendapat ini adalah pendapat al-Imam Ishaq Ibn Rahuyah, Al-Hasan Al-Basri, dan dirojikan oleh al-Imam Ibn Al-Mundhir dan sebagian di antara para al-fuqaha yang lain. Mereka berpendapat tidur secara mutlak ini termasuk dari pembatal al-wudu. Nah, jadi kalau misal seorang ketika dia tertidur dalam keadaan mengenakan kaos kakinya, maka dia harus berwudu. Dan ketika berwudu cukup baginya untuk mengusap kaos kaki atau khufnya dengan cara yang kemarin telah disebutkan, dan tidak perlu dia melepas khuf ataukah kaos kakinya tersebut ketika berwudu. Nah, di antara dalil yang mereka gunakan adalah hadis Sofan bin Asal yang tadi kita sebutkan radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan mereka ketika dalam keadaan safar untuk tidak melepas sepatu-sepatu mereka selama 3 hari dan 3 malam kecuali ketika janabah. Adapun ketika dia buang air besar ataukah buang air kecil ataukah tidur, maka tidak perlu dia melepasnya, namun cukup baginya mengusap khufnya. Ini syahidnya. Dan disebutkan tidur ini termasuk dari perkara yang diharuskan bagi seseorang yang safar untuk dia mengusap khufnya, yakni berwudu. Menunjukkan tidur termasuk dari pembatal al-wudu. Nah, Sebagian pendapat di antara para fuqaha menyebutkan bahwasanya yang namanya tidur laisa binaqidi alwudu'i mutlaqan. Tidur ini bukan termasuk dari pembatal wudu secara mutlak. Secara mutlak, namun padanya ada tafsil, ada perincian. Nah, dan yang rajih wallahu a'lamu bisawab adalah pendapat tersebut, dan ini adalah pendapat yang dirajihkan oleh jumhur dari kalangan para fuqaha yang menyebutkan bahwasanya tidur ini bukan termasuk pembatal wudu secara mutlak. Nah, dengan mengumpulkan dalil yang menyebutkan tidur pembatal wudu dan dalil yang menyebutkan bahwasanya tidur ini tidak membatalkan al-wudu. Nah, dan ini wallahu a'lamu bisawab adalah pendapat yang rajih. Kemudian mereka membagi kriteria tidur tersebut menjadi dua kriteria. Mereka membagi tidur tersebut memiliki dua kriteria. Yang pertama adalah an-naumul yasir, tidur yang ringan. Tidur yang ringan. Nah, Tidak sampai nyenyak. Kriteria tidur yang ringan tersebut adalah tidur yang di mana seseorang masih bisa merasakan keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya. Bila ada seorang yang berbicara, masih dia dengar. Nah, bila mungkin ada sesuatu yang jatuh dari tangannya, dia masih sadar. Oh, jatuh. Nah, bila ternyata ada air yang jatuh dari mulutnya, masih terasa dia jatuh basah. Nah, ya kan? Berarti ini masih tergolong ringan tidurnya. Nah, kata orang tidur ayam, ya kan? Tidur ayam. Sering, ya kan? Antum mungkin kalau sholat Jumat tidur yang seperti ini ya. Ngantuk, bangun lagi. Oh, imamnya khutbah, ngantuk lagi, bangun lagi. Ini tidur ayam namanya, yang dikatakan tidur yasir. Dan jumhur para fuqaha menyebutkan yang demikian bukan termasuk dari pembatal al-wudu. Nah, kemudian mereka menyebutkan hadis yang dikeluarkan oleh al-imam Abu Dawud, dan asal hadis ini terdapat dalam riwayat al-imam Muslim. Disebutkan oleh mereka para fuqaha demikian, dari Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan anna sahabata radhiyallahu taala anhum kanu yantadhiruna al-isha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diceritakan oleh Anas bin Malik, dahulu mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum menanti menunggu datangnya waktu isya di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat, waktu isya yang ditunggu oleh mereka adalah waktu isya yang diakhirkan waktunya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diakhirkan sampai beberapa saat setelahnya, sehingga ditunggu waktu tersebut oleh sahabat radhiyallahu taala anhum. Hatta takhfuqu ru'usuhum, hingga menyebabkan kepala-kepala mereka tersebut itu menunduk. Nah, takhfuk, menunduk, menunjukkan mereka ngantuk. Ya, nah, dan tertidur. Summa yusalluna wala yatawaddaun. Kemudian mereka langsung mengerjakan sholat dan tidak berwudu. Ini syahidnya. Mereka langsung mengerjakan sholat dan tidak berwudu. Disebutkan dalam riwayat Al-Imamul Bazzar, kata Anas bin Malik Al-Ansari, yadha'una junubahum. Hingga diriwayatkan mereka sahabat Rasul meletakkan bagian pinggir dari perutnya ke tanah. Nah, artinya tidur miring. Yadha'una junubahum. Tidur miring. Sampai demikian sahabat Rasul menanti kedatangan Nabi SAW untuk menjadi imam sholat isya'nya mereka. Nah, mereka menunggunya dengan sabar hingga disebutkan sampai menahan ngantuknya. Nah, sehingga hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya tidur yang sifatnya ringan ini tidak membatalkan wudu. Tidur yang sifatnya ringan ini tidak membatalkan al-wudu, dan padanya diterapkan hadis yang tadi kita sebutkan. Bahkan diceritakan dalam riwayat Al-Imam Muslim, perawi hadis ini menceritakan Anas bin Malik mengatakan, "Ai wallahi." Benar demi Allah, artinya beliau menegaskan khabar yang beliau sampaikan itu benar terjadi. Tidak ada kedustaan padanya. "Ai wallahi," bersumpah Anas bin Malik dengan nama Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan, menegaskan benarnya khabar yang beliau sampaikan, bukan kedustaan. Nah, kemudian tidur yang kedua yang disebutkan dalam jumhur mereka para fuqaha adalah tidur yang berat atau dengan tidur nyenyak. Kriteria dari tidur nyenyak adalah berbeda dengan tidur yang pertama. Kalau tidur yang pertama, seseorang masih bisa merasa, bisa mendengar keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, sehingga terkadang orang yang ngantuk melihat bayangan berkelebat, namun dia ragu, itu orang kah bukan, ya kan? Berkelebat, orang atau bukan itu ya? Nah, orang atau orang-orangan. Nah, terlihat ada yang duduk, itu duduk apa enggak ya? Nah, dilihat oh ternyata enggak ada, kayaknya ada tadi. Nah, ya mungkin memang ada si fulan di situ, kemudian langsung berdiri, dia masih sadar, antara sadar dan tidak. Adapun tidur berat adalah tidur yang dirasakan oleh seseorang ketika dia mengalaminya betul-betul inderanya tersebut itu tertutup, terkunci. Dia tidak bisa menyadari apa yang menimpanya, sehingga orang berteriak, berbisik, dia tidak mendengar. Bahkan keluarnya air dari mulutnya dia tidak merasa. Nah, tidak merasa, menunjukkan ini tidur nyenyak ini, tidur nyenyak. Jadi dilihat ya, kalau semisal antum menunggu salat Jumat, antum lihat ngantuknya antum itu ngantuk yang kriteria pertama atau kedua gitu loh. Kalau masih kriteria yang pertama, tidak perlu berwudu, langsung sholat tidak masalah. Diterapkan padanya hadis Anas yang tadi kita sebutkan. Nah, menceritakan dahulu sahabat Rasul demikian. Tapi kalau semisal ngantuknya antum tersebut adalah ngantuk yang berat, sehingga ucapan khatib itu gak dengar. Nah, yang di sampingnya tersebut juga dia sudah gak sadar. Nah, gak sadar sampai pecinya jatuh juga gak terasa. Menunjukkan itu tidur yang harus baginya untuk berwudu, termasuk kriteria tidur yang berat. Nah, wallahu a'lamu bishawab. Pada tidur yang berat ini diterapkan beberapa hadis. Beberapa hadis di antaranya adalah hadis Sofan bin Asal yang tadi kita sebutkan. Ketika beliau menyebutkan illa min gha walakin min ghaitin wa baulin wa naumin. Kecuali kalau semisal seseorang itu, akan tetapi ketika seseorang itu dalam kondisi buang air besar ataukah buang air kecil ataukah tidur, maka dia harus mengusap kedua khufnya. Berarti dia harus berwudu. Berarti dia harus berwudu. Nah, demikian pula di sana terdapat hadis yang datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad, demikian pula Ad-Daruqutni dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'ainaini wika'us sahi." Sesungguhnya kedua mata ini adalah sebagai wika. Wika itu secara bahasa tali yang biasa digunakan untuk menali kirbah, tempat air minum. Kalau pada zaman dahulu namanya air minum bukan seperti sekarang yang terbuat dari botol kemudian ada penutupnya tinggal diputer. Tapi pada zaman dahulu tempat-tempat minum tersebut sebagian berasal dari kulit yang disamak. Kemudian ketika ingin ditutup maka harus digunakan tali untuk mengikatnya agar tidak tumpah. Nah, wika secara bahasa adalah tali yang digunakan untuk mengikat tempat air minum tersebut. Nah, di sini disebutkan asahi, makna dari asahi adalah ad-dubur. Jadi pengikat dubur itu adalah mata. Nah, mata. pengikat dubur tadi itu adalah mata. Artinya apa? Ketika pengikat dubur tersebut itu tertidur, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza namat al-ainani ustutliqa al-wika." Ketika kedua mata tersebut itu dalam kondisi tertidur, terpejam, maka ustutliqa al-wika, akan terbuka ikatan tersebut. Artinya ketika dia kentut dia enggak tahu gitu loh, enggak sadar. Ya. Mana ada orang tidur kentut dia sadar, ya kan? Nah, yang sadar orang yang tidur di sampingnya. Ya, akan tercium dia, bau apa ini? Pantesan saja saya mimpi ada kebakaran di tempat sampah. Takut saya enggak bisa keluar. Ternyata si ini nih yang kentut di samping saya ini. Sampai terbawa mimpi. Nah, baunya. Subhanallah. Nah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan mata ini adalah pengikatnya dubur. Artinya kalau semisal mata itu sudah terlelap, sudah terpejam, berarti usut liqa alwika, akan terbuka ikatan tersebut. Yakni ketika dia dalam kondisi tidur, kemudian dia mengeluarkan angin dari duburnya, maka dia tidak sadar. Dia tidak sadar. Berbeda ya kan ketika seorang dalam kondisi terjaga. Terjaga. Ketika mau kentut dia bisa tahan, ya kan? Sebentar lagi dah mau komat. Nah, mau kentut dia bisa tahan kentutnya. Karena kondisi sadar. Tapi kalau semisal dia sudah tertidur lelap, maka keluarnya sesuatu tersebut dia tidak menyadarinya. Dan ini wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang rajih dari kalangan para fuqaha, dengan mengumpulkan antara pendapat yang menyebutkan tidur membatalkan wudu secara mutlak, sebagian menyebutkan tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Nah, pendapat jumhur para fuqaha adalah pendapat yang mengumpulkan kedua dalil tersebut, dengan menyebutkan kriteria pada tidur tersebut ada dua, seperti yang tadi kita sebutkan, antara tidur ringan dan tidur berat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian masalah yang berikutnya yang dibahas oleh mereka para fuqaha adalah terkait kapan dimulainya perhitungan waktu seseorang dibolehkan untuk mengusap kedua khufnya. Kapan dimulainya waktu seseorang itu mengusap kedua khufnya. Nah, kalau terkait waktunya, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara jelas menyebutkan adanya batasan yauman wa lailah. Satu hari dan satu malam. Ataukah bagi seorang yang musafir, maka dibolehkan baginya untuk terus mengusap khufnya dan tidak melepasnya ketika berwudu selama 3 hari dan 3 malam. 3 hari dan 3 malam. Yang menjadi pertanyaan kita adalah dari kapan seseorang menghitung waktunya dari waktu tersebut, kemudian berjalan waktu selama sehari semalam ataukah 3 hari 3 malam bagi mereka seorang yang safar. Terkait masalah ini ma'asyiral ikhwah, terjadi khilaf di antara para al-fuqaha tentang kapan waktu dimulainya seseorang dibolehkan untuk dia mengusap khufnya ketika mukim sehari semalam ataukah safar 3 hari dan 3 malam. Sebagian pendapat di antara para fuqaha menyebutkan bahwasanya waktu tersebut dimulai dari pertama kali dia hadas. Pertama kali dia hadas atau batal wudunya. Antum contohnya sekarang tadi, ya kan, tadi antum ini sholat maghrib, antum usap kedua kaos kaki antum. Nah, kalau di sini kan nggak ada yang pakai kaos kaki ya, mungkin umahat atau akhwat ada yang mengusap kaos kakinya ketika sholat maghrib. Maka awal kali permulaan sehari dan semalam terhitung dari kapan dia berhadas. Kalau semisal setengah jam setelahnya dia berhadas mengeluarkan kentut ataukah yang semisalnya sehingga batal wudunya, maka dari waktu itulah terhitung dimulainya waktu sehari dan semalam. Kalau semisal hadasnya jam 7, berarti nantinya jam 7 besoknya di waktu yang sama di malam hari dia harus melepas kaos kakinya dan khufnya. Nah, faham ya? Ini adalah pendapat dari mazhab Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, dan masyhur dari mazhab Al-Hanabilah, dan dirojikan oleh sebagian mereka para al-fuqaha. dengan dalil bahwasanya wajibnya toharoh ketika seorang berwudu adalah dengan berhadats, sehingga dari hadats itulah awal kali mulainya setar waktu rukhsah yang tadi kita sebutkan hadisnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang lain menyebutkan bahwasanya dimulainya waktu tersebut adalah min awwali mashin ba'dal hadats, dimulai dari kapan pertama dia mengusap khufnya setelah berhadats. Dari situlah waktu itu berjalan. Jadi bukan dari hadasnya. Kalau semisal hadasnya tadi jam 7, kemudian dia akan melakukan sholat isya jam 8, anggaplah baru dia mengusap khufnya atau kos kakinya, maka dari jam itulah awal waktu itu berjalan. Sehari setelahnya, ataukah 3 hari, 3 malam setelahnya, baru dia dibolehkan untuk melepas khufnya atau melepas kos kakinya dan menyiramnya langsung dengan air wudu. Dan ini adalah pendapat kebanyakan di antara para fuqaha, dan wallahu a'lamu bishawab, ini adalah pendapat yang rajih. Nah, wallahu a'lamu bishawab, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Adapun penjelasan terkait apa-apa yang kita sebutkan tadi, kita akan jelaskan dan kita akan sambung pada kesempatan yang setelahnya insyaallah. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.